Ini pacaran atau pacar-pacaran? Hubungan gak jelas, semuanya gak jelas. Ku akui memang aku suka kamu, tapi kamu sudah milik dia. Mendidih daraku, walau hati jadi hancur. Ingat pacar kamu lebih dari satu. Sakit hatiku karena kamu.